Resonansi Jiwa. Apa yang kau lihat? Pada zaman dahulu, hiduplah dua orang jenderal bernama Cyrus dan Sagular. Cyrus adalah raja Persia yang terkenal, sedangkan Sagular adalah kepala suku yang terus-menerus melakukan perlawanan terhadap serbuan dari pasukan Cyrus yang bertekad menguasai Persia. Pasukan Sagular mampu merobek-robek kekuatan tentara Persia, sehingga membuat berang Cyrus karena ambisinya untuk menguasai perbatasan daerah selatan menjadi gagal total. Akhirnya, Cyrus mengumpulkan seluruh kekuatan pasukannya, mengepung daerah kekuatan Sagular dan berhasil menangkap dia beserta keluarganya. Mereka lalu dibawa ke ibu kota kerajaan Persia untuk diadili dan dijatuhi hukuman. Pada hari pengadilan, Sagular dan istrinya dibawa ke sebuah ruangan pengadilan. Kepala suku itu berdiri menghadapi singgasana tempat Cyrus duduk dengan perkasanya. Cyrus tampak terkesan dengan Sagular. Ia tentu telah mendengar banyak tentang kegigihan Sagular ini. "Apa yang kau lakukan bila aku menyelamatkan hidupmu?" tanya sang kaisar. "Yang mulia," jawab Sagular. "Bila Yang Mulia menyelamatkan hidup hamba, hamba akan kembali pulang dan tunduk patuh pada Yang Mulia sepanjang hidup hamba. Tapi apa yang akan kau lakukan bila aku menyelamatkan hidup istrimu?" tanya Cyrus lagi. "Yang Mulia, bila Yang Mulia menyelamatkan hidup istri hamba, hamba bersedia mati untuk Yang Mulia," jawab Sagular. Cyrus sama terkesan dengan jawaban dari Sagular. Lalu ia membebaskan Sagular dan istrinya. Bahkan ia mengangkat Sagular menjadi gubernur yang memerintah di provinsi sebelah selatan. Pada perjalanan pulang, Sagular dengan penuh antusias bertanya pada istrinya. "Istriku, tidakkah kau lihat pintu gerbang kerajaan tadi? Tidakkah kau lihat koridor ruang pengadilan tadi? Dan tidakkah kau lihat kursi singgasana tadi? Itu semuanya terbuat dari emas murni. Gila." Istri Sagula terkejut mendengar pertanyaan suaminya. Tetapi dengan tegas ia menyatakan, "Aku benar-benar tidak memperhatikan semua itu." "Oh, begitu?" tanya Sagula terheran-heran. "Aneh. Lalu apa yang kau lihat tadi?" Istri Sagular menatap mata suaminya dalam-dalam. Lalu ia berkata, "Aku hanya melihat wajah seorang pria yang mengatakan bahwa ia bersedia mati demi hidupku." "Apakah Anda tahu demi apa Anda mati? Demi kekasih? Demi rumah? Negara? Keyakinan? Kebebasan atau cinta? Tentukan demi apa Anda bersedia untuk mati. Dan Anda pun akan menemukan demi apa Anda hidup. Hiduplah demi sesuatu yang Anda bersedia untuk berkorban, bahkan mati pun rela. Maka Anda akan hidup dengan penuh. Anda pun akan menemukan bagaimana akan bisa berbahagia di dunia ini."